بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الأخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita dari salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan kembali kajian kita dari apa yang sudah kemarin kita bahas dari Mandhumah Al-Jazriyah ini, dan kemarin sudah kita masuk pada sifatul huruf yang sudah kita kenal dari dua sifat, baik sifat-sifat yang mutawadda atau sifat yang mustaqillah, yang kalau kita kembali kepada apa yang dibawakan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala, itu kita bacakan dulu bait-baitnya. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala sifatuha jahrun wa rikhun mustaqil منفتح مصمتة وضد قل. Sifat-sifat huruf ini ada jahr, rakhawa, mustafila atau istifal, munfatiha atau infitah, musmatta ismat, dan kebalikannya wadidda qul, dan kebalikannya maka katakanlah. Apa itu mahmusuha fahassahu syakhsun sakat? Kebalikan dari jahr adalah hamz, meliputi huruf-huruf fahassahu syakhsun sakat. Fa, ha, sa, ha, shin, kha, sad, sin, kaf dan ta. Kemudian syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Kemudian sifat berikutnya syiddah, dan ini kebalikan dari sifat rakhawah. Kalau jahr karakternya kuat, kebalikannya hamz, ini karakternya lemah, merupakan sifat yang lemah. Sebaliknya rakhawa karakternya lemah. Sementara syidda ini kuat, ya, merupakan sifat yang kuat. Meliputi 8 huruf ajid, qatin, bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, ba, ba, kaf dan ta. Karena di sini semua huruf qalqalah masuk di dalamnya. Kemudian wa baina rikhwin wa shadidin lin-nawmar, dan di antara rakhawah dan syiddah, ini sifat antara baina rakhawah syiddah, ada 5 huruf. Lin, Omar, Lam, Nun, Ain, Mim dan Ra. Ini sifat tengah-tengah, tidak ke rakhawah mutlak juga tidak, tidak juga kepada syiddah yang mutlak, di antara keduanya. Wa sab'ul win khussa dhabtin qiz hasar. Wasab'u ulwin, dan 7 huruf musta'liyah. Sab'u itu 7, ulwin yani musta'liyah. Isti'la, huruf isti'la, kebalikan dari Istifal. Ada 7 huruf yang terangkum dalam lafaz khussa wadhin qiw. Kha, sad, wad, ghai, ba, qaf dan wa. Ini selebihnya adalah huruf mustafilah. Yang ini juga karakternya kuat. Ya, karakternya kuat. Ya. Bahkan menempati peringkat kedua dari sifat-sifat yang kuat. Ya. Adalah sifat istilahnya ini. Semuanya huruf istilah ini adalah tafkhim. Baik dalam keadaan berharokat ataupun juga di sukun. Ini huruf istilah. Sisanya selebihnya selain dari 7 huruf ini adalah huruf mustafilah yang sifat aslinya karakternya adalah lemah dan dibaca tarqiq atau tipis, kecuali pada lam dan ra di beberapa tempat. Nanti akan dirinci, dikhususkan tentang ahkamur ra wal lam, hukum ra dan lam. Tapi selain dari itu adalah dibaca tertib, dibaca tipis. Ini mesti kaidah yang harus kita fahami dulu, supaya nanti ketika masuk pada ayat atau ketika membaca ayat kita bisa bedakan mana yang tertib, mana yang tafkhim. Dan huruf-huruf muraqqaqah ini ketika berhadapan, khususnya ketika berhadapan dengan huruf-huruf musta'liyah, ini sering sekali terseret, terbawa, karena biasa orang namanya orang punya kekuatan, biasanya punya pengaruh, suka mempengaruhi kepada yang lemah. Nah, seperti itulah juga sifat manusia. Kalau punya kekuatan, punya power, biasanya gampang untuk mempengaruhi orang-orang yang lemah. Nah, seperti ini juga sifatul huruf. Sifat-sifat yang kuat ini khususnya huruf isti'la dan juga berikutnya huruf itbaq. Ini lebih lagi. Ya. Kalau kemudian kita kurang jeli dalam melafadzkan huruf-huruf ini, maka akan mudah terpengaruh. Seperti wad misalkan. Walawallin ghairil maghubi alaihim walawallin. Ini lahan. Ya. Di sini terjadi lahan. Di mana lahannya? Waw yang jatuh sebelum wad. Ghairil maghubi alaihim wa. Sifat waw ini adalah huruf muraqqaqah. Huruf mustajilah muraqqaqah. Huruf istifal dan dibaca tarqiq. Bagaimana tafkhimnya? Keseret kepada wad. Ghairil maghubi alaihim wa. Wa tidak wa. Ya. Maka infitah buka. Wa. Makanya kemarin kita tegaskan hurufnya khususnya pada ketika mengucapkan harokat yang ada dan juga huruf mad wa, ya. Lebih lagi di sini belakangnya adalah mim, ya. Sukun alaihim wa adalah idhar, dibaca idhar. Maka waw ini kalau kurang diperhatikan akan terseret kepada tafkhimnya wad, ya. Ini satu di antaranya, ya. Dan qis ala dzalik, piaskan pada yang seperti itu, pokoknya setiap huruf-huruf istifal, huruf mustafila bertemu dengan huruf-huruf isti'la, ini mesti ekstra hati-hati, ya, dalam pengucapannya. Sekali lagi butuh kepada kejelian, karena ketika imam membaca غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini kalau kurang jeli, apa sih, mana sih salahnya? Ya kan? Mana sih, di mana kesalahannya? Ya. Ini wa, ya. Dan yang semisalnya pada huruf-huruf ketika bertemu dengan huruf-huruf yang mufakhamah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. 'Ala Allahi, lam di sini lam mufakhamah, ya. Lafzul jalalah yang jatuh sebelumnya fathah. 'Ala Allahi. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. باطل. يعني باطل. مرققة مستفلة مرققة بطانية با. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Ya. Kalau sepintas ini mana sih? Ya. Ini lahan. Karena mimnya terseret pada ra yang mufakhamah dan juga wad yang mufakhamah. Ya. Ra yang dibaca tafkhim karena ra di fathah. Ya. Kedepannya apalagi juga dua yang nyeret. Fi qulubihim ma, kembali kepada apa namanya pengucapan ketika dalam kondisi infirad, ketika berdiri sendiri dan ketika bergabung. Maka ketika berdiri sendiri kemarin kita sudah apa praktekkan, ini mudah untuk mengucapkan ma mi mu am, gampang. Tapi ketika bergabung ketemu dengan huruf-huruf istila, baru kemudian ini akan bisa terpengaruh. Maradun, ya. Dan yang semisal ini karakter daripada huruf isti'la adalah bersifat kuat, ya. Maka perhatikan dari huruf-huruf istifal ketika bertemu dengan huruf-huruf isti'la ini. Wasadun wadun ta'u wa'un mutbaqah. Dan sad, wad, ta' dan wa adalah huruf-huruf itbaq. Kembalikan daripada infitah, ini adalah itbaq. Jadi itbaq ini sifat yang kuat dan paling kuat, menempati peringkat yang pertama dari sifat-sifat yang kuat. Di bawahnya adalah isti'la tadi. Maka 3-4 huruf ini adalah huruf yang paling kuat ini. Sad, wad, ba dan wa. Dan nanti akan Ibnu Jazari akan menjelaskan kepada kita peringkat-peringkat yang ada ini. Ini juga nanti akan bertingkat-tingkat dari kekuatan, ya, masing-masing huruf isti'la dan juga itbaq ini juga bertingkat-tingkat. Wa menempati peringkat yang pertama. Ya. Baik. Wasadun wadun ta'u wa'un mutbaqah. Selebihnya adalah infitah. Wa firra min lubbin. Firra min lubbin. Fa, ra, mim, nun, lam, dan ba adalah huruf muzlaqah. Kebalikan dari isma, ya, adalah izla. Ini dari sifat-sifat yang mutawaddah. Kemudian berikutnya kata Ibnu Jazari rahimahullahu taala adalah sifat yang mustaqillah. Qala safiruha sadun wa zayun sinu. Hanya menjelaskan huruf safir yang di makharij. Beliau tidak menyebutkannya, hanya menyebutkan laqabnya saja. Safiruha di makhraj beliau mengatakan was safiru mustaqin. Nah, di sini disebutkan safiruha sadun wa zayun sinu, dan huruf safir meliputi sad, zai dan sin. Qalqalatun qutbu jaddin wallinu. Dan qalqalah, sifat yang kedua dari sifat mustaqillah adalah sifat qalqalah meliputi pada huruf qaf, ba, ba, jim dan dal. Wallinu, yang ketiga huruf lin. Wallinu kapan? Wawun wayaun sukkina wan fataha qablahuma. Yani pada waw dan ya yang disukun dan di fathah sebelumnya. Waw dan ya yang mati dan di fathah sebelumnya berharokat fathah. Walinhirafu suhiha. Dan inhiraf, sifat yang berikutnya adalah sifat inhiraf pada lam fil lami war ra. Saya kan mengatakan lam saja, tapi al raji adalah pada lam dan ra, ya. Lam dan ra ini memiliki sifat inhiraf. Wa bitakririn ju'il war ra, wa bitakririn ju'il. Dan sifat yang berikutnya pada ra dengan sifat takrir. Waris tafashi, ya, dan kemudian sifat yang keenamnya sifat tafashi sin shin. Waris tafashi shinu dan shin memiliki sifat tafashi wad dan istatil dan wad, maka istitalahkanlah. Ini khanafiddin rahimani wa rahimakumullah, kita rinci satu persatu. Yang pertama adalah dari sifat mutawaddah, di mana ada 10 sifat, 5 dalam satu sisi dan 5 yang lainnya. Yang pertama adalah jahr, sifat jahr, di mana sifat jahr ini memiliki karakter yang kuat, memiliki karakter yang kuat. Karena ini ada merupakan sautun qawi syadid, ya, suara yang kuat dan keras, ini jahr. Yang dimaksudkan dengan jahr di sini adalah inhibas juryanin nafas. Inhibas juryanin nafas indan nutfi bil harf, tertahannya udara atau nafas ketika mengucapkan huruf tersebut, tertahannya nafas ketika mengucapkan huruf tersebut. Maka bisa menahan nafas ini menunjukkan sifat yang kuat. Di mana seperti pada alif, ya. Mari kita contohkan adalah sifat jahr adalah alif. Dan alif ini yang sering kita sebut dengan pada ain dan sering pada sifat jahrnya itu hilang, ya. Seperti misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti kan mari sudah kita praktekkan. Maka ketika halatil infirad dan juga halat tarkib, ya, dalam kondisi berdiri sendiri dan juga dalam susunan kalimat, maka pengucapannya pun juga tetap sama, ya. A, I, U dan A pada hamzahnya ketika disukun, ya. Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ini jahr dan syiddahnya hilang karena mati terseret ini, ya. maka tegas dengan sifat jahr dan syiddahnya. Demikian pula ketika di sukun, misalkan daruhum ya'kulu wa yatamanta'u wa yulhihimul amalu wa yulhihimul a, sama a ketika dalam infirad dan juga dalam tarkib ya, sama ya. Daruhum ya'kulu ya'kulu, nah, dengan disukun ini sifat jahrnya. Maka jahr ini tadi kita sebut bahasa inhibas juryanin nafas inda nutqi bil harf, tertahannya nafas ketika mengucapkan melafazkan huruf tersebut. Kenapa? Liquwwatihi, karena kekuatan huruf itu sendiri, dan juga liquwwati i'timadihi ala makhraji, ya, karena kuatnya sandaran pada makhrajnya. Ya, kuatnya sandaran pada makhrajnya. Ini pada hamzah a, i, u kan kuat ya. Pada dari huruf halaq, ini aqsa al-halaq. Sifat yang jahr ini ya. Sebaliknya sifat hamz, kebalikan dari hamz ini adalah, nah, namanya hamz ini al-khafa ya, samar, yang artinya juryanin nafas ya, ma'an nutqi bil harf, keluarnya suara, keluarnya nafas atau udara bersamaan dengan keluarnya suara ya. Juryanin nafas, ini keluarnya nafas bersamaan dengan keluarnya suara, ini hamz. Maka kita lihat disebutkan oleh Ibnu Jazari hurufnya ada 10. Fahadzahu syakhsun zakata ya. Fa keluar dah ya. Ha jelas. Sa, ha ini paling banyak ya. Nah, paling banyak keluar, maka ini yang paling lemah ya. Ini ha, pada ha masih ringan ya. Ha, ha yang agak berdekatan ya makhrajnya dan memiliki sifat yang sama dalam hal ini sifat hamz, tapi ha masih agak ringan ya dibandingkan dengan ha. Kemudian sya, shin, kha dan juga keluar nafas, sad, kemudian sin, sa, kaf dan ta. Fahadzahu syakhsun sakata. Fahadzahu syakhsun sakat. Juryanin nafas inda nutqi bil harf. Selebihnya maka ini adalah huruf jahr, ya. Huruf-huruf yang kuat selain dari 10 ini. Kemudian yang berikutnya rakhawah. Rakhawah ini juga memiliki karakter yang lemah. Nah, rakhawah ini artinya adalah lembut ya. Jadi sifat yang lembut. Jadi rakhawa adalah lembutnya huruf. Kalau pada hamz ini juryanin nafas, pada rakhawa ini juryanis saut. Juryanis saut, yani keluarnya lepasnya suara anda nutqi bil harf. Juryani saut ini lepasnya suara ketika melafazkan atau mengucapkan huruf-huruf tersebut. Ini rakhawah. Tentunya adalah karena kelemahannya dan kelemahan pada sandaran makhrajnya. Yang kebalikan dari rakhawa ini adalah syiddah. Inhibas juryanis sawt. Kalau pada jahar tadi adalah inhibas juryanin nafas. Ini inhibas juryanis sawt, ya. Tertahannya suara indan nutqi bil harf, ketika mengucapkan huruf-huruf ini. Tentunya juga karena kekuatannya dan kesempurnaan dalam kuatnya sandaran makhrajnya. Maka ini sifat-sifat ini juga tidak lepas dari makhraj, keluar dari makhrajnya. Jadi karakter asli. Karena dari asal keluarnya, tempat keluarnya itu sudah menunjukkan kuatnya. Ini syiddah. Yang beliau katakan bahwa syiddah ini ada 8 ya. Lafaz ajid, qatin, bakat. Syadiduha lafzu ajid, qatin, bakat. Dan huruf syiddah pada hamzah, ya, jim, dal, waw, ba, ba, kaf, dan ta. Ini syiddah. Maka kita lihat pada tertahan pada sifat-sifat pada huruf-huruf ini yang apa tertahannya suara. Maka kalau kemudian dilepasnya suara, ini menjadi rakhawah. Daruhum yakulu wa yatamantau wa yulhimul amalu. Ini sifat apa syiddahnya kurang, ya. Karena masih belum tertahan. Wa yulhihimul a'a, ya. Allah, Allah. Jadi suaranya apa kuat, ya. Baik ketika berharokat ataupun juga ketika disukun. Mari kita lihat. A, I, U, A. Dan ini di sini juga semua huruf qalqalah juga masuk, ya. Jim, ya. Ja, ji, ju, aj. Maka apa suaranya mantap pada huruf syiddah. Kemudian dal juga sama. Da, di, iyyaka na'budu. Bu, da-nya jelas, ya. Dengan sifat syiddahnya. Kemudian qaf, ba, apalagi qaf dengan qalqalah dan juga sifat isti'la tadi, ya, juga kuat. Ga, ri, u, aqa. Ini suaranya tertahan, ya. Karena memang kuatnya sandaran makhrajnya. Dan pada qalqalah ini keluar pantulan suara, ya. Ini pantulannya bukan suaranya yang keluar, ya. Karena memang kuatnya sandaran makhraj. Hanya kemudian makanya keluarnya pantulan suara ini pun juga disebabkan karena kuatnya sandaran makhraj. La, kemudian la juga demikian. La, wi, lu, atlo. Ini juga huruf yang paling kuat, huruf la dengan semua sifat-sifat yang kuat yang dimilikinya dari makhrajnya, Meskipun di sini makhrajnya sama dengan dal, ya. Sebagaimana kita sudah bahas dengan ta juga, tapi memiliki sifat-sifat yang lebih dari yang lainnya. Ini wa. Ini sifat syiddah, lafzu ajid, syadiduha lafzu ajid, qatin bakat. Kemudian kaf, dengan sifat syiddahnya ka, ki, ku, ak, ka, kuat ya. Dari syiddahnya itu kuat, karena apa, suaranya tertahan. Tapi dia memiliki sifat hamz ini, perhatikan ya. Dengan sifat, memiliki sifat hamz, suaranya kuat, tapi juga memiliki kelemahan dari sisi hamznya. Bersamaan keluarnya suara juga ada sedikit nafas yang keluar. Ak, at, ta, ti, tu, at, ya. Ini yang kedua atau keempat ya. Kemudian berikutnya istifal dan isti'la, atau sebelumnya adalah tawassut ya, baina rakhama wa syiddah. Qala wa baina rakhwin wa shadidin Umar. Di antara sifat rakhawah dan syiddah pada huruf lin Umar, lam, nun, ain, mim dan ra. Ini i'tidal, yakni tengah-tengah istawasut antara rakhawa dan syiddah ketika mengucapkannya ini. Tawassut di sini adalah sifat yang tengah-tengah. Maka juga harus diperhatikan pada lam, pada lam, nun, ain, mim dan ra. Ya. La, li, lu, al. La, li, lu, al. Na, ni, nu, an. A, ai, au, a. Ya. Dan ma, mi, mu, am. Kemudian ra, ri, ru, ar, ya, pada lima huruf ini lin Umar dengan sifat yang tawassut antara rakhawah dan syiddah, tengah-tengah antara yang kuat dan yang lemah. Kemudian berikutnya sifat istifal dan isti'la. Istifal ini memiliki karakter yang lemah ya. Karena dari kata istifal, aisa fula sa'aba, artinya adalah infifad, yang rendah. Ya, yang rendah. Maknanya istifal ini adalah infifadul lisan. Merendahnya lidah. Dari hanq. Infifadul lisan anil hanq. Yani merendahnya lidah dari langit-langit ya, la'ala, ketika mengeluarkan huruf ini, ketika melafadzkan huruf ini, maka lidahnya itu datar saja ya, tidak diangkat. Sebaliknya pada isti'la, ya, isti'la ini artinya adalah irtifa', ya. Isti'la maknanya adalah al-irtifa', artinya diangkat. Irtifa'ul lisan ya. Irtifa'ul lisan, diangkat, diangkatnya lidah ilal hanqil a'la, ke langit-langit mulut ini ya, ke atas, diangkat ke atas ila qa'il fahm, ila qa'il fahm, sampai ke rongga mulutnya ya. Ini termasuk sifat yang kuat. Isti'la memiliki karakter yang kuat dan pada hanya pada lima pada tujuh huruf ini. Wasab'ulwin khusawatin qis. Wasab'ulwin dan tujuh huruf isti'la pada khusawatin qis. Kha, sad, wad, ghain, ta, qaf dan wa. Ini ketika mengucapkannya lidah itu diangkat ya pada kha, kha ya, fa ya. Akan terasa kalau kemudian kita amati, kita cermati lidah kita fa ya. Kalau makhrajnya pas, maka sifat ini akan pas juga ini. Kha, fa, wa. Makanya wa ini kan juga kemarin hafatul lisan ma ma yuhadhi min al-adras al-ulyan. Jadi lidahnya diangkat dan ditempelkan ke, disentuhkan kepada geraham yang atas kiri atau yang kanan ya. Pada wad minggu pada gha ya. Gha ghi hu al ya. Tidak ha, nah ini kadang-kadang seperti itu, atau tidak juga gha ya, terlalu berlebihan juga tidak ya. Gha bil-lutfi fil-nutqi ya. Mengucapkannya itu dengan lembut. Bil-lutfi fil-nutqi bila ta'asufi ya. Dengan lembut dalam mengucapkannya dengan, tanpa ta'asuf, tanpa takalluf ya. Dan ini tentunya adalah kepada latihan dan dibiasakan. Kalau sudah terbiasa maka tidak akan ada terlihat itu takalluf ya. Awalnya memang berat ya, kalau itu adalah huruf-huruf yang tidak biasa kita lafadzkan. Tapi sekali lagi ada dibutuhkan pada latihan. Ini tidak bisa 1-2-3 kali, 1-2-3 hari dan seterusnya, tidak selamanya ya. Selalu kita latihan dan latihan ya. Sampai bisa kemudian mengucapkannya dengan baik ya. Ini pada huruf isti'la. Kemudian wad, gha, ma juga dibingat ma ya. Ini bukan mengeluarkan lidahnya, tapi lidahnya diangkat. Ba, ya. Bukan ba, bukan ya. Bi ba, ya. Bagaimana makhrajnya kemarin sudah kita bahas ya. Dari makhrajnya, sandaran makhrajnya juga buat ya. Ba, karena ini juga termasuk huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah. Ba, bi, bu, atba. Siratol ya. Tidak siratbo berarti kan bo, kadang bo ya. Apa namanya, seakan-akan sebagian kesalahannya karena di sini sifat itbaknya itu pada bo itu sudah keluar, tapi istilahnya ini seakan-akan kayak lidahnya itu di apa namanya seperti ditumbukkan gitu ya. Jadi semacam ada apa namanya, lidahnya ini ada getaran ya, ada berubah, ada bergeraknya bo ya. Maka sirop bo ya, kayak terlalu berat ya. Kemudian ternyata tidak seperti itu. Kembali kepada makhrajnya dari tarful lisan dengan usul sanaya al-ulya ya. Ma bi mu atba siratal ladzina an'amta alaihim. Ini ba adalah sifat yang kuat karena kekuatannya meskipun bertemu dengan meskipun dalam keadaan disukun ini tidak bisa diidghamkan, tidak juga memberikan pengaruh. Tetap ada sifat itbaknya yang dimiliki pada bo ini ya. Juga isti'la dan juga itbak pada lafad nanti juga akan dibahas atau ditambih Ibnu Jazari rahimahullahu taala pada beberapa lafaz. Ahattu kepada lafaz ahattu yang mestinya adalah di idgham dengan idgham yang kamil. Dimasukkan secara mutlak dan hilang huruf ta-nya ahattu mestinya. Nah, tapi karena ta adalah huruf isti'la dan itbaq maka tetap keluar sifat itu ya. Meskipun harokatnya ini tidak keluar atau qalqalahnya tidak keluar di sini. Mestinya dan ahaddha. Tapi kan depannya ta diidghamkan. Tapi idghamnya idgham yang nafis. Ya. Baik, ini pada isti'la. Kemudian berikutnya adalah itbaq. Itbaq ini juga masuk sifat yang kuat dan tadi kita sudah singgung bahwa sifat itbaq ini adalah merupakan milik karakter yang kuat dan paling kuat. Kata itbaq artinya ilsaq, artinya nempel. Nah, itbaq tulman ya. Yang dimaksudkan dengan sifat itbaq ini adalah juga kembali kepada makhraj ya. Muncul sifat itbaq ini adalah karena dari makhrajnya. Ilsaqu juz'in minal lisan. Jadi nempelnya bagian, salah satu bagian dari lidah yang nempel ke hankal a'la, ke apa bagian mulut yang atas atau langit-langit ya, ke langit-langit yang atas. Dan kemudian inhisarus saut, yakni terbatasnya suara pada tempat itu. Ini. Pada ba ya. Bai mu afa. Istila dengan diangkat lidahnya, kemudian itbaq ditempelkan bagian dari lisannya ke hankal a'la. Afa ya. Ke bagian mulut yang atasnya adalah usul tanaya al-ulya. Ya, usul tanaya al-ulya dari tarful lisan, dari ujung lidah dengan pangkal gigi yang atas. Ini juga mulut, bagian mulut yang atas. Bukan di langit-langitnya, tapi ke arah langit-langit ini kan. Kalau di langit-langitnya keluarnya to, nah, kan begitu. Ya. Bantu tempelkan ujung lidahnya ke langit-langit keluarnya seperti da kan. Nah, da itu mestinya keluarkan keluar dari mana ini? Yang ini lidah ini dari sini. Kalau dari han ke la'la seperti da yang saya dari sini ya. Ini dari sini da di du ad. Nah, kalau dikeluarkan dari sini sedikit ke belakang ini, maka keluar da ya. D yang milik kita ya. Yang maksudnya kita adalah da ya. Kalau mo dikeluarkan dari sini juga sama to keluarnya. Nah, ini adalah mo-nya orang orang timur ini ya. Orang Bali sama orang NTB biasanya begitu ya. Apa logatnya mereka. Jadi gitu ya. Ini. Maka huruf itbaq jadi tidak ke pas langit-langitnya ke arah langit, artinya ke bagian mulut yang atas ya. Bagian mulut yang atas. Ini dari sifat itbaq nempelnya sebagian ya. Katakan sebagian karena tidak semuanya ya. Sebagian lidah juz'in minal lisan ya. Dengan bagian mulut yang atas ya. Dan tertahan suara di situ. Wa bi mu afa ya. Wa juga di situ, tidak kemana-mana. Wa wi wu juga semuanya ke atas. Wad juga ya. Sad juga begitu. Pada sad naik ya. Di apa lidahnya diangkat ke atas. Sad. Maka di sinilah bedanya dengan sin. Pada sin ini istifal dan juga infitah. Datar. Si ya, agak meringis ya. Ya. Si sa kan lebih ringan ya. Jadi lidahnya itu datar saja. Sa, si, su, as. Tapi pada sod, so, ya. Ini urusannya lidah ya, bukan bibir. Bukan so, bukan. Ini so, ini kalau so ini adalah sin yang dibaca dengan mimik monyong ya. Ini so, sama dengan to juga gitu ya. Ya. Adalah tak yang dengan bibir yang maju ini ya. Jadi to, to itu. Maka sod, ya. So, si, ini beda dengan si. Ya. Ini akan ketahuan ketika berharakat pada kasrah atau ghammah. Si dan si. Sirata bukan sirata ya. Si ya. Kemudian si ya. Meskipun sama makhrajnya di sini antara shad dan sin yang juga sama-sama memiliki sifat safir ya. Sama-sama memiliki sifat safir dan makhrajnya sama, tapi shad adalah huruf itbat dan isti'la. Antara sin huruf istifal dan juga huruf infitah. Baik. Ini pada sad dan sin. Demikian pula pada za, zal dan lo. Yang satu makhraj. Satu tempat keluar. Tapi memiliki sifat apa? Memiliki sifat yang berbeda. Tempatnya sama. Za ya, dari tarfulisan dengan tarfustana yal ulya, ujung lidah dengan ujung gigi jari yang atas ini ya. Za, zi, zu, az ya, lidahnya datar tapi wa agak di lidahnya sedikit dikatupkan ke atas ya. Allah ya, dan diangkat ya, lebih diangkat. Allah wi wu al ya. Allah bukan lo ya. Allah ya pada zal dan wo dengan sifat yang berbeda ya. Sifat itbat dan sifat istilah pada wo ya. Kemudian pada zal dengan sifat infitah dan istifalnya yang memiliki karakter yang lemah ini ya. Ini infitah dan itbaq. Kemudian berikutnya pada ismat dan idlab. Musmatatun wadidda kul musmatah ismat. Dan ismat ini dari kata samita atau samata ya. Artinya diam ya. Yang dimaksudkan dengan sifat ismat ini terkait dengan masalah apa namanya qawaid sharfiyah ya dalam sharaf. Di mana tertahan dari menyendirinya huruf-huruf ini dalam satu kalimah yang lebih dari tiga huruf yang rubai atau khumasi ya. Ini tidak ada satu lafaz dalam bahasa Arab ya, yang semuanya dari huruf ismah. Ya, di sini huruf ismah kebalikannya adalah idlaq. Ya. Firra min lubbih. Ya. Fa, ra, mim, nun, lam, dan ba. Dan artinya di sini kebalikan daripada ismat adalah idlaq. Idlaq ini dikatakan apa idlaq karena i'timadul harf ala zalqil lisan atau zalqil syafah, ya. Ini semuanya dikatakan huruf idlaq karena bersandarnya huruf ini kembalinya kepada makhraj, ya. Idlaq ini bersandarnya huruf pada ujung dan ujung, ya. Ujung lidah dan juga ujung bibir, ya. Pada zalq, ya. Pada zalqul lisan. Maka dikatakan idlaq karena ini adalah huruf-huruf ujung semua. Kemarin sudah kita bahas si nun, lam, dan ra. Ini semuanya dari ujung lidah, ya. Semuanya dari ujung lidah. Kemudian fa, ya, mim, dan ba. Ini juga semuanya di bibir, ya. Semuanya di ujung bibir, ya. Nah, kemudian dikatakan idlaq. Sementara huruf ismat lepas dari itu semua, ya. Dan ismat ini mudah, ya. Dalam termasuk yang lemah, ya. Ini dari sifat-sifat yang mutadaddah, ya. Yang berseberangan. Di sini kita lihat pada lam, nun, dan ra juga bersamaan, karena itu ini titik permasalahan kenapa Imam Al-Farra menjadikannya dalam satu makhraj ini. Karena memang makhrajnya juga sedemikian dekat, kemudian memiliki sifat-sifat yang hampir sama. Termasuk huruf idlaq, juga termasuk huruf tawassut, ya, yang tengah-tengah antara rakhawah dan syiddah. Ya. Dan sifat-sifat yang lain meskipun di situ juga ada sifat yang berbeda. Pada fa, mana fa ini memiliki sifat hamas, ya. Hamas dan yang lainnya adalah jahar. Baik, ini 10 sifat yang pertama, 5 dalam satu sisi, kemudian 5-nya di sisi yang lain, kemudian yang berikutnya adalah tawassut, tengah-tengah antara rakhawah dan syiddah. Kemudian sifat berikutnya adalah sifat yang mustaqillah, sifat yang berdiri sendiri. Yang pertama jelaskan safiruha sadun wa zayun sinu. Ya. Safiruha, huruf safir. Dikatakan safir. Ini sebagian mengatakan safir ini maknanya adalah seperti suara burung, ya. Bersiul. Safir. Yang dimaksudkan adalah sautun zaid, ya, suara tambahan, ya, yang keluar di antara dua bibir, ya. Sautun zaid, ya, yakhruju bainish syafatain, ya, suara tambahan yang keluar di antara dua bibir bersamaan dengan keluarnya huruf-huruf ini. Sad, zai, dan sin. Kita lihat. So. So. Ini kan. Ada. Beda dengan. Ja. Ba. Enggak ada tambahan. Tapi. Nah. Belum bersuara sudah keluar dulu. So. Ya. Ini. Nah, sudah. Bersamaan dengan keluarnya suara ini, keluarnya huruf ini, maka ada tambahan suara sa, sa, Tidak da kan enggak ada da kan, susah untuk mengucapkan ini ya. Ya. Tidak da karena ada saut zaid ya. Ini tidak sa kan enggak ya. Kalau sa ini tidak ada zaid ya. Sa ya. Bersama dengan keluarnya suara ini ada suara yang tambahan. Maka ini makna daripada safir ya. Safiruha sadun wa zayun sinu. Maka pada sad khususnya ini ya, dengan sifat safir yang istiqlaliyah dari yang lainnya. Safiruha sadun wa zayun sinu. Ya, sad, zai dan sin. Kemudian qalqalatun qutbu jaddin wallinu qalqalah. Sifat qalqalah atau laqlaqah ya. Qalqalah, kata qalqalah adalah iktirab. Artinya goncang dan selalu bergerak ya. Artinya tidak tenang. Ini qalqalah. Yang dimaksud apa dengan qalqalah ini? Ketidaktenangan atau apa namanya iftirabat ya, goncangan di sini adalah iftirab saut ya, goncangan suara dari yang disukun, tentunya di sini adalah ketika disukun iftirab sautil harfis sakin ya, goncangan dari suara huruf yang disukun pada makhrajnya. Ya. Maka qalqalah ini pada huruf-huruf yang disukun saja. Aqla, ab. Dan sekali lagi bahwa suara yang keluar itu adalah tilqaiyan ya. Bukan sinaiyan ya. Suara yang otomatis keluar, tidak dibuat-buat, bukan sinai. Karena ada juga ya, dan itu akan kelihatan sekali kalau itu adalah sinai ya. Khususnya kita, lidahnya orang kita kan gampang saja buat-buat itu kan. Was-samai wat-tariqa. Ini sinai kelihatan sekali. Wat-tariqa. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقَ. Ini sinai ya. النَّجْمُ الثَّاقِبُ. Ini juga sinai ya. Dibuat-buat. Maka lepasnya, keluarnya suara itu adalah tilqaiyan karena kuatnya sandaran ketika disukun ya, pada makhrajnya. Was-samai wat-tariq. Ini otomatis ditahan pun enggak bakal tariq. Kecekek ini ya. Ini. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Tetap akan keluar. Falaq. Kalau kita tahan ini akan kecekek ya. Ini sudah suara yang otomatis ya. Adzab ma'un ya. Wakuni ya. Afatatma'un. Akan afatatma'un ya. Maka suara yang keluar itu adalah karena tilqaiyan, jadi karena kuatnya sanad barat qalqalah ini ya, ketika disukun. Maka sebagian ya, ada seorang imam yang seperti itu, kayaknya mungkin karena mendengar, ketika mendengar seperti itu dikiranya itu adalah saud yang sinai sampai pada hafidho, ikut-ikutan sebelumnya juga dho juga keluar ya. Ini karena itu ya, suara yang keluar itu dibuat-buat ya. Ini qalqalah merupakan apa ya, ini ithraf saut al-harf, goncangan suara huruf dalam makhrajnya. Dan qalqalah ini ya, sebagaimana hurufnya kita tahu cuma 4 saja ya, cuma 5 saja ya, maka jangan ditambah. Ya. Jangan menambah kepada yang lainnya. Kok bisa? Bisa, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ini al rabbil. Ini ya. Ini biasanya seperti itu, ya. An'amta, kalau tidak kuat ya akan keluar qalqalahnya. Siratal ladzina an'amta. Perhatikan ini. Apa juga pada ghairil maghdhab. Nah. Ini jangan menambah qalqalah cuma 5 saja, jangan ditambah lagi, ya. Jangan buat bid'ah baru ya. Ini lahan namanya, bukan bid'ah, lahan ya. Dan ini yang sering terjadi ya pada apa namanya huruf-huruf tadi ya, lam, nun ketika disukun bertemu dengan ain, ini paling sering ya. Kemudian ghain juga. Kemudian tentang qalqalah ini ya terbagi menjadi 3. Ada qalqalah sughra, qalqalah kubra yang pertama dan yang paling kuat. Kemudian yang wusta dan sughra ya. Qalqalah ada 3. Qalqalah sughra, wusta dan kubra. Yang pertama yang kubra, ketika huruf itu di tasydid dan waqaf. Ya. Syadda dan waqaf. Ketika salah satu dari 5 huruf ini ya di tasydid dengan syadda dan waqaf. Ini yang pertama. Ini yang apa yang pertama pada qalqalah kubra, yakni ketika huruf itu di tasydid dan sukun ya dan waqaf, yakni di tasydid dan waqaf. Jadi pada dzalika bi annallaha huwal haqq. Maka ini akan lebih kuat ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ya kan qalqalahnya lebih kuat ya. Ini yang pertama ketika huruf itu di syaddah ya, dan waqaf. Kemudian yang kedua yang wusta, qalqalah wusta yang tengah-tengah. Atau dari sisi kekuatannya adalah yang apa ketika yang kedua ya yang wusta ini ketika huruf itu di waqaf saja ya, tidak syadda tapi waqaf ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini di waqaf tapi tidak syaddah. Kemudian yang ketiga, ini yang paling lemah, ketika di sukun di tengah kalimat ya. Di sukun di tengah kalimat. أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ أَفَتَطْمَعُونَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. Ya kan? Yang kedua lebih kuat dari yang pertama. اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. Ini dari sisi kuat dan lemahnya, maka ada tiga peringkat. Yang pertama ketika di syaddah dan waqaf, yang kedua ketika waqaf, dan yang ketiganya ketika di sukun di tengah kalimat dari salah satu lima huruf ini, ya. Qaf, ba, ba, jim, dal, ya. Kemudian terjadi khilaf yang kemarin sudah kita singgung pada qalqalah ini, ya. Kemana pantulan suara itu? Apakah mutlak kepada fathah atau kepada harokat sebelumnya? Ya. Dan ini ada dua qaul. Ada dua qaul. Pendapat yang pertama adalah kepada fathah. Baik huruf sebelumnya di fathah, di dhamma atau di kasrah, maka pantulan suaranya ini adalah kepada fathah. Dan ini yang lebih ringan dan gampang. Kita cari yang gampang aja, ya. Ini juga juga dari Syekh Ibrahim Lahmar pun juga beliau menguatkan yang ini. Tapi kalau guru saya Syekh Ubaidullah lebih menguatkan yang kedua. Bisa menyelisihinya karena berat, ya. Cukup repot juga, ya. Ini. Maka pendapat yang pertama ini, kalau Syekh Ubaidullah sekali lagi itu kepada pendapat yang kedua, ini mengikuti kepada harokat sebelumnya. Ini setengah mati ini kalau apa perhatiannya, ya, untuk mengucapkannya itu. Maka kalau mengikuti pendapat yang pertama ini, ya, kepada fathah sebelumnya di fathah, misalkan afatatamauna ayyuminu lakum, fathah kepada fathah. Kalau sebelumnya dhammah, hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, hal yujzau pantulan suaranya kepada fathah. Hal yujzauna, ini yang ringan, ya. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, sebelumnya dhammah. Kemudian kalau sebelumnya kasrah, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, wala tushtiq biyal a'da, wala tushtiq. Ini pantulan suaranya kepada fathah. Ini yang paling ringan, ya. Ini jumhur, ya. Itu pendapat yang ke pertama ini. Kalau mengikuti pendapat yang kedua, afatatamauna, kalau fathah dengan fathah enggak ada masalah, ya. Enggak begitu masalah, ya. Faulaika yadkhuluna yadkhulunal jannah yad, jelas ini, ya. Tapi kalau sebelumnya dhamma atau kasrah, setengah mati kita mengucapkannya. Ini seperti pada hal yujzauna yuju, ya, pantulan suaranya kepada dhamma. Atau pada seperti iqra, ya, ini ekstra perhatian, ya. Harus betul-betul ekstra perhatian. Iqra, ya. Jadi pantulan seakan kepada di, karena sebelumnya adalah kasrah. Mustit, lebih berat lagi, ya. Mo huruf isti'la itsbat, kok kemudian harus dibanting ke bawah, repot sekali, ya. Ya. Karena kan karakternya di sini kasrah kan bawah, ya. Nah, sementara ta adalah huruf itbaq isti'la. Huruf itbaq dan istilah huruf yang kuat. Maka kalau kemudian di ini juga ya di apa berat ya. Wala tushtit. Ya. Ini pendapat yang kedua ya. Dan sekali lagi walladhi alaihi mu'dhamu ahli al-ada ya, ahli qiraat yang diikuti dan pendapat dari atau yang dirajikan dari kebanyakan ahli al-ada adalah mazhab yang pertama tadi. Yani lebih condong kepada fathah secara mutlak. Seperti yang dikatakan wa qalqalatan qarrib ila al-fath mutlaqan. Fala tatbi'anna billadhi qabla alladhi qablu tuqbala. Dan qalqala qarrib ila al-fath mutlaqan, dekatkan kepada fathah secara mutlak ya. Ya. Wala tatbi'anha billadhi qablu tuqbala, dan jangan ikuti dengan yang sebelumnya datang. Ini sebelumnya fathah, sebelumnya dhamma, jangan ikuti itu ya. Tapi kembalinya adalah kepada apa namanya? Kepada fathah ya. Ya, insyaallah ini yang lebih ringan ya. Karena sekali lagi berat ya untuk kemudian mengikuti pendapat yang kedua, apalagi kita orang ajam ya. Perlu ekstra hati-hati selagi itu adalah merupakan syair, apalagi ini adalah jumhur ya. Maka kita mengikuti pendapat mazhab kebanyakan saja ya. Selagi tidak kan begitu malam ya pun isman. Ini kan seperti itu Rasulullah kan begitu ya. Illa tara aitarahuma malam ya pun isman. Milih yang mudah ya. Selagi itu bukan hal yang dosa ya. Baik. Ini qalqalah ya. Jadi kesimpulannya qalqalah ini perlu diperhatikan dari sisi kuat dan lemahnya. Qalqalah kubra, wusta dan sughra. Kemudian dari sisi muyulnya, pantulan suaranya, maka baik sebelumnya adalah harokat fathah, dhamma ataupun juga kasrah, maka pantulan suaranya itu kepada lebih dekat kepada fathah. Ini yang ajhal ya, milih yang lebih ringan. Ma'lam yakun isman ini ya. Baik, kemudian berikutnya qalqalatun qutbu jaddin wallinu, pada huruf lin yang ketiga, sifat lin. Lin ini sebagaimana dalam arti lin adalah sifat yang lembut ya. Lin ini adalah lembut. Dan makna lin artinya adalah sahal, gampang, mudah. Yang dimaksudkan dengan sifat lin ini adalah mengeluarkan huruf itu dengan mudah dan tidak ada takalluf. Ikhrajul huruf an makhrajihi bisuhulah. Ikhrajul huruf an makhrajihi bisuhulah. Wa adamu takalluf ya, wa adamu kulfah. Tidak ada beban. Jadi mengeluarkan huruf-huruf ini dari makhrajnya itu dengan ringan. Dan tidak ada kulfa, tidak ada beban pada lisan. Ini huruf lin. Ya. Dan sifat lin ini merupakan sifat lazimah. Ya, artinya kalau dikatakan sifat lazimah, sifat yang selalu nempel pada waw dan ya. Pada waw dan ya, ini sifat asli. Ya. Yang disukun ya, dan di fathah sebelumnya. Wallinu. Wawun waya'un sukkina wan fataha qablahuma, pada waw dan ya yang disukun dan di fathah sebelumnya. Wawun wa ya'un sukkina wa fataha qablahuma. Maka pada asalnya huruf lim ini ya, ini kemudian apa atau sebelumnya bahwasanya huruf lim ini pada waw dan ya yang disukun sebelumnya fathah. Hanya kemudian yang menjadi pembahasan antara mad dan tidaknya ya. Wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma. Dan waw dan ya yang disukun ini ketika di fathah sebelumnya ini dikatakan huruf lim. Tapi ketika dengan harokat yang sejenisnya maka ini huruf mad. Ya. Ketika dengan harokat yang sejenisnya waw sebelumnya dhamma dan ya sebelumnya kasrah maka ini huruf lim dan juga mad. Mad dan lim. Karena dikatakan lim ini adalah sifat yang mudah untuk mengeluarkan huruf tersebut dan tidak ada kulfah, tidak ada beban pada lisan ini. Kemudian pada lin ini ada dua qiraat ya. Ada dua bacaan. Khususnya ketika di waqaf ya. Pada huruf lin ketika di waqaf maka dibaca qasr yang pertama dan kedua dibaca mad. Adapun kalau di tengah kalimat, di tengah jumlah, maka qaul wahid dibaca qasr ya. Dibaca pendek. Dan ini asalnya. Adapun kalau diwaqafkan maka ada dua qaul ya. Bisa dibaca mad atau dibaca qasarnya. Seperti li ila fi quraish. Ya, ya sebelumnya fathah. Ila fihim rihlatasy-syita'i was-shayf. Was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Ya. Bait. Ba ya ya sebelumnya dengan ba yang maftuhah alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf ya khauf ini dibaca mad yang pertama dan ini yang masyhur ya dari jalannya Syatibiyah dibaca mad ya. Kemudian yang kedua dengan dibaca qasar. Li ila fi quraish ila fihim rihlatasy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf ya, dengan qasar ini dibaca ada dua qiraat ya, boleh dua-duanya ya. dan ini boleh dua-duanya baik dengan cuman yang masyhur ya, adalah dengan dibaca mad ya dengan dibaca mad ini huruf lin ya. Adapun kalau di tengah kalimat maka ini tidak boleh ya, ya. Tidak boleh kecuali dibaca qasar ya. Tidak boleh dibaca mad karena memang pada aslinya kata baitun ya. Jangan ini ya di tengah kalimat. Ini pada lin ya. Kemudian berikutnya wal inhirafu suhiha. Dan sifat berikutnya yang keempat adalah inhiraf. Ini huruf inhiraf pada lam dan ra. Ini yang sahih ya, bukan hanya lam saja tapi ra juga. Ini. Inhirafnya bagaimana? Lam kemarin sudah kita tahu makhrajnya ya. Adalah persimpangan jalan antara makhrajnya wad di kanan dan kiri ya, di ujung lidah, di hafatul lisan, di awal hafatul lisan. Ini pada lam. Yani di mana lam ini bisa inhiraf kepada makhrajnya nun ya. Meskipun di sini sedikit ya. Ya. Ini lam, lam pada la ya, kadang inhiraf pada makhrajnya nun atau ra. Ra ini juga demikian ya. Terkadang kepada makhrajnya lam baliknya. Karena bagi yang karena itu bagi yang alto, bagi yang apa tidak bisa mengucapkan ra ini biasanya kepada l kan, kepada la ya. Ini biasanya anak-anak sebelum ini kan pada ini inhiraf ya. Maka ini termasuk yang inhiraf kecuali bagi yang memang tidak bisa ya. Ada juga yang punya karakter seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu bisa dilatih ya, dilatih dari apa ra ya. Tidak bisa mengucapkan r ya. Ra nah, kemudian biasanya tergantikan dengan lam. Ya. Maka ini inhiraf pada lam dan ra. Ini perlu di perhatikan. Inhiraf dimana sekali lagi ini maksudnya inhiraf ini adalah keluar dari makhrajnya, nyebrang kepada lam kepada makhrajnya nun atau yang ra kepada makhrajnya lam. Maka kalau yang ra kepada makhrajnya lam ini dikatakan bukan lagi sebagai lahan tapi ini bagi al-tu, yani tabdilu harfi harf ya, sudah mengganti huruf dengan huruf yang lain. Istilahnya kalau dalam istilahnya adalah al-tu ya. Ini sudah tabdil harf bi harf, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Ini tentunya sudah masuk dalam kategori lahan yang jadi ya, lahan yang jadi ya. Tapi ini tentunya bagi yang kalau yang tidak mampu maka tidak ada takalluf ya. Ini tidak ada beban, tidak ada kulfah bagi yang seperti misalkan tidak bisa mengucapkan ra ya, mengucapkan apa la kemudian ke bawah kepada la ya, karena memang tidak bisa mau apa lagi ya. Ini karena sudah berusaha, maka ini masuk dalam kategori mudah-mudahan masuk dalam poin yang kedua yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam wa yatatawwa alaihi syah ya, wa huwa alaihi syah yaqra'ul qur'an wa yatata'ta alaihi wa alaihi syah ya, baca Quran terbata-bata dan berat ya. Ini termasuk yang berat mudah-mudahan itu ya. Tidak mudah kita langsung katakan ini lahan jadi tidak sah dan jangan sekelas itulah ya. Ini huruf lam dan ra. Dan kita mengerti bahwa lam adalah huruf takhawah ya, dari sifat yang kita bahas. Dan terkadang inhirafnya lam ini pada lisan ini kepada syiddah ya. Kepada syiddah ini juga pada sifat perlu diperhatikan ya. La li lu al dari sifat aslinya adalah huruf mustafila ya, dan munfatihah, huruf istifal dan huruf infitah. Maka yang paling banyak inhiraf memang pada lam ya. Meskipun dalam hal ini lam juga memiliki beberapa kekhususan, dibaca tafkhim pada beberapa hal, dan ini pun juga baca tafkhim hanya pada lafzul jalalah saja, pada lafzul jalalah yang sebelumnya fathah atau sebelumnya wammah ya. Ini pada dua itu saja, selebihnya dibaca tarqiq. Maka inhirafnya lam terkadang kepada kepada tafkhim yang bukan pada tempatnya dan kepada sifat syiddah ini. Maka ini juga dikatakan inhiraf. Karena inhiraf dari hukum syiddah ini ya. Dari yang tadinya adalah huruf rakhawa kembali kepada apa? Kemudian nyebrang kepada huruf yang syiddah. Sementara tadi bahwa salam ini adalah baina tarafain, antara rakhawa dan syiddah tadi kan? Ini ya. Lin Omar. Rakhawa syiddah. Maka ini juga ditempatkan pada tempatnya. Pada asalnya ini adalah antara rakhawa dan syiddah. Tidak kepada syiddah, tidak juga kepada rakhawahnya. Maka tengah-tengah. Kecuali sekali lagi pada lafzul jalalah itu saja yang dibaca tafkhim. Baca tebal. Dan pada asalnya adalah semua huruf-huruf yang mustafilah munfatihah. Yang sifat dari istifad ini adalah dibaca tipis. Ya. Tarqiq. Muraqqaqah. Maka lam ini inhiraf. Kadang kepada rakhawahnya atau kepada syiddahnya. Ya, maka ini perlu diperhatikan. Ya. Terlebih ketika berhadapan dengan huruf-huruf musta'liyah mutbaqah. Huruf isti'la dan itbaq. Ini lam sering kemudian atau huruf yang mufakhama sering kemudian inhiraf. Ya. Yani keluar dari sifatnya yang asli. Wa'alallahi lam. Ya, muraqqaqah. Depannya lafzul jalal. Allah kan. Alam. Ini jadi fakhmah. Wal yatalaff. Ya. Wal yatalaff. Ini ya. Depannya dha, perhatikan. Ini kadang juga terseret kepada dari inhiraf. Ya. Kepada tafkhim. Ya. Maka ini sifat inhirafnya lam yang pada sini perlu perhatikan. Maka inhiraf ini dikatakan wal inhirafu suhiha. Yang inhiraf yang berpaling ini luruskanlah. Ya. Bukan yang menyimpang itu kemudian ditendang itu tidak. Ya. Jadi ya. Dikatakan suhiha. Diluruskan. Ya. Yang menyimpang itu sama seperti sifatnya manusia. Yang menyimpang itu adabnya itu diingatkan, nasihati ya. Dengan berbagai bentuk nasihat ya. Ini dalam nasihat ini juga ada adab ya. Ada adab, ada sunnahnya. Bagaimana kita bisa, kita mesti memberikan nasihat juga kembalinya kepada karakter ya masing-masing orang. Yang harus dengan syiddah ya syiddah ya. Maka syiddah ini juga merupakan kelembutan ya. Kalau pada tempatnya ya. Ini. Kalau pada tempatnya potong tangan syiddah memang, tapi syiddah yang pada tempatnya ini lembut sebenarnya ya, ini rifq ya. Kalau misalkan dalam Islam ya, hukum potong tangan itu kan dari rusuk ya, dari pergelangan ya. Maka ini adalah adil dan ini rifq, merupakan kelembutan. Kalau dipotong dari depan atau dari belakangnya, dari tengah ya, mas, nah ini sudah zalim ya. Dan juga atau kalau tidak dipotong sekalian itu juga ini menggampangkan. Maka Islam baina dzalik ya. Ini faedah ya. Saya baca dari hadis hadisnya Aisyah ya. Radhiyallahu ta'ala anha ya. Fawaid dari hadisnya Aisyah ketika sekelompok ya rahab minal yahud ya. Kelompok dari Yahudi datang kepada rumahnya Rasulullah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Langsung dibantai Jabal Aisyah. Waalaikumsalam wal-la'nah. Tambah lagi ya. Geram ya. Sementara Rasulullah cuma mengatakan waalaikum ya. Mengatakan waalaikum. Ya Aisyah kemudian sabah, Rasulullah menegur pada Aisyah ini. Tidak boleh seperti itu ya. Kemudian Aisyah masih ngayal juga. Alam tasma ma yaqulun alam tasma ma qalu. Tidak akan kau dengar apa yang mereka ucapkan. Iya, saya dengar. Saya sudah mengucapkan wa'alaikum. Ini diantara faedahnya. Nah, itu ya. Ada banyak faedah diambil dari masyaikh. Mengambil faedah dari hadis ini luar biasa. Ya. ini kepada Yahudi ya, diluruskan. Dan juga sikap Rasulullah kepada Aisyah diluruskan ya. Tidak kemudian ditegur, diluruskan ya. Tidak kemudian ditendang ya. Maka orang salah ya, maksudnya apalagi terhadap masih saudara kita ya, masih sama muslim ya. Maksudnya bukan kemudian ditendang atau dikucilkan, dan sisanya dikucilkan pada tempatnya seperti Ka'ab bin Malik ya. Ini rifq juga pada tempatnya, lihat pada maslahat dan mafsadah ya. Maka ini subhanallah, ini merupakan ibrah bagi kita dalam makharijul huruf dan sifatul huruf juga. Ini sifat ya, dari sifat lam yang memiliki karakter suka ngeyel ya, suka inhiraf ini, maka sahiha luruskan ya, untuk diperhatikan. Kalau ada temperamen orang seperti ini menunjukkan juga ada kadang dinasihati sekali balik lagi kan, balik lagi ya. Karena memang sudah ada yang punya temperamen seperti itu ya, karakter yang seperti itu. Maka ini seperti itu juga masih manusiawi ya. Karena itu Rasulullah SAW juga memberikan pesan kepada kita untuk terus menasihati ya. Dan karena bidin yang saya kemulai ini dalam kitab Mu'amalah ya. Maka kembali kepada masalah ini inhiraf wal inhirafu sahiha, yang berpaling, yang menyimpang ini diluruskan. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kata kita tidak mampu dan Allah menghendaki lain, itu sudah bukan, sudah bara'atul zimmah ya. Sudah bara'atul zimmah. Bagaimana para anbiya ya. Ya, para anbiya juga anaknya, istrinya juga ya. Istri Nabi Lut ya. Istri Nabi Nuh ya. Dan juga anaknya ya. Dan juga tidak kurang-kurang ya. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki lain, ini kita sudah bara'atul zimmah ya. Cenek sebenarnya ya. Masya Allah, manhaj ahlu sunnah ini gampang ya. Dan ringan kita jalani, tidak bisa sudah ya. Dan itu saja, enggak ada beban bagi kita ya. Mau mengikuti alhamdulillah, tidak ya sudah ya. Tidak kemudian ma'assalamah ya. Ya. Ya. Maka ini juga untuk mengoreksi kepada pribadi kita dan juga manhaj kita ya. Kadang-kadang kita bilang manhaj, ternyata dalam tatbik dan realisasinya kadang-kadang itu kurang pas ya. Ini. Maka ini perlu untuk kemudian kita banyak koreksi. Dan di sini dikatakan wal inhirafu sahiha, yang berpaling itu diluruskan ya. Kalau mau, kalau tidak sudah ya. Ya, kita sesuai dengan kemampuan untuk kita mengingatkan saja. Ini ikhwanul fiddin rahimahi wa rahimakumullah pada huruf lam dengan sifat inhiraf yang ada pada lam. Kemudian pada ra ya, fil lam wa ra, pada lam dan ra. Kemudian pada ra-nya ini juga huruf inhiraf kepada makhrajnya nun. Yang nun ini tentunya adalah merupakan makhraj yang lebih dekat kepada ra, sebagaimana kemarin kita bahas ya. Karena nun ini di persimpangan di antara lam dan ra-nya. Dan nun dekat kepada lam, juga dekat kepada ra. Dan ini juga inhiraf ya. Ra juga dikatakan inhiraf. Sebagaimana dikatakan bahasanya, ra dikatakan huruf inhiraf sebabnya juga pada lam, tadi juga sama ya. Hanya kemudian pada lam ini lebih kuat inhirafnya. Ini lebih kuat ngeyelnya daripada pada ra. Baik, billami warra wa bitakririn ju'il. Kemudian dengan sifat yang kelimanya, sifat takrir ya. Sifat takrir ini pada ra, hanya takrir ini mudah terulang ya. Sifat takrir dimana kalau kemudian sandaran makhrajnya kita lepas, maka akan kemudian mengeluarkan lebih dari satu huruf ra. Karena itu di sini harus dijaga betul dari menampakkan takrirnya ini. Terlebih ketika di syaddah, ketika di tasydid ya. Ini. Maka namun di sini namanya sifat takrir ini sifat lazimah. tidak bisa dipisahkan dari huruf itu. Tapi ini disembunyikan. Yu'raf li istanad, ya, dikenal untuk apa? Ditinggalkan. Ya. Nah, ini hadisnya Hudzaifah bin Yaman. Radhiyallahu ta'ala anha, ya, yang mengenal keburukan, ya, agar jangan sampai terjatuh ke dalamnya. Ya. Kan yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-khair wa kuntu as'alu an syarr makhafata an yudrikani. Ya. Di Hudzaifah. Dulu mereka para sahabat banyak bertanya kepada Rasul tentang kebaikan dan aku bertanya tentang keburukan. Makhafata an yudrikani. Nah, ini penting untuk mengenal yang buruk. Dengan dikatakan ta'allam bi syarra la li syarri walakin li talaqqi. Aku mengenal yang buruk bukan untuk melakukannya, walakin li talaqqi, untuk jaga-jaga. Karena siapa yang kenal yang baik tidak kenal yang buruk, ini ya qafi akan terjatuh ke dalamnya, ya. Ini. Maka ini juga kita lihat pada sifat, ya. Sifat huruf. Pada takrir kita kenal ini sifat yang lahan, ya. Merupakan sifat yang lahan kalau kemudian diucapkan. Ar-Rahmanir-Rahim, ini lahan karena mendatangkan lebih, ya, dari huruf yang dikehendaki. Maka huruf ra ini merupakan sifat zatiyah dengan terulangnya ini. Karena itu di sini yajib an yutahaffaz, wajib untuk selalu dijaga dari menampakkan sifat takrir ini. Jadi dikenal untuk dijaga, bukan untuk dipraktekkan. Ini pada apa ra. Dinukil ini dari perkataannya Makki, qala wa ra harfun qabilun litakrir. Ra adalah huruf yang qabilun litakrir, mudah untuk terulang. Wa yadharu takriruhu jaliyan idza kana musyaddada. Dan akan lebih nampak takrirnya ketika dalam keadaan ditasydid. Fayajibu 'alal qari' an yukhfiya takriruhu wa la yudhhiruhu. Maka wajib bagi qari' al-Qur'an untuk menyembunyikan, menyamarkan takrirnya ini dan tidak menampakkannya. Famata azharahu faqad ja'ala min al-harf al-musyaddad hurufan. Maka kapan ditampakkannya, sungguh dia telah menjadikan dari huruf musyaddad ini beberapa huruf. Ini lebih dari yang dikehendaki. Ini kalau musyaddad kan dua saja, kan? Berarti lebih dari dua. Kalau yang mukhaffaf yang satu berarti bisa dua huruf, ya. Kalau kemudian dilepas ini. Ini takrir pada ra yang musyaddad tentunya lebih jelas dan lebih tampak daripada ketika dalam yang mukhaffaf yang tidak ditasydid. Karena itu sifat takrir ini penting untuk kemudian diperhatikan. Bagaimana caranya lisannya ini tahan, ya. Dengan ditahan dari ujung lidahnya, ditahan ke han kelala dengan kokoh, ya. Ar ra ar pada ra di juga ujung lidahnya itu dilesakkan ke han kelala, ya, pada pangkal, ya, di ar pada han kelala pada langit-langit, ya, mulut bagian atas ini lebih kuat, ya. Al-Mustaghna alam tara ra'in alam tara kaifa fa'ala ra'in, tidak dilepas r, ya, alam tara ra kan lain, ya, Alam taro, ro, dengan jelas. Ya. Ar-Rahmanir juga. Ar-Rahmanir Rahim. Rijal, dengan juga. Bukan R yang lepas ya. Ini huruf yang kita punya juga, tapi sifat takrirnya perlu diperhatikan. Ar-Rahmanir Rahim. Rijalun la tulhihim tijarah. Satu ra' saja ya. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin al-qari'atu mal qari'ah. Dan yang semisalnya nanti di bab ra'at ada kekhususan ya pada ra' ini, kapan dibaca tafkhim dan kapan dibaca tarkid, kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis, dan kapan boleh dua-duanya. Ini insyaallah akan lebih detail ya, akan lebih dirinci di babnya. Ini maka cara untuk apa tadi menahan takrirnya adalah dengan menempelkan ya, ujung lidahnya pada hanqilala, pada langit-langit ini dengan kuat yang kokoh supaya tidak bergetar ya. Supaya lidahnya tidak bergetar. Karena kapan itu bergetar akan mendatangkan huruf berikutnya. Dan sifat ini adalah sifat yang harus diketahui, tapi untuk ditinggalkan ya. Yang dikatakan fahadihis sifa yajibu an tu'raf litujtanab la liyukta biha. Ya. Ini adalah sifat yang harus diketahui untuk ditinggalkan, bukan untuk didatangkan dengan sifat ini. Sama seperti sihir ya, sama ya. Sihir itu diketahui akan syiriknya. Kalau sihirnya tahu, tapi juga model-modelnya apa kan banyak orang enggak ngerti kalau itu sihir ya. Ini maka itu dikenal untuk dijauhi, bukan dikenal untuk disayang, lain ya. Maka ini apa? Yu'raf liyustanab. Jadi kalau kepada sifat-sifat Allah adalah dikenal untuk disayang ya. Karena bagaimana dikatakan tak kenal maka tak sayang. Ini kaidah sudah ya. Yang sudah mutaribah sudah ya, apa kaidah yang paten. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana akan sayang kepada Allah kalau tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya mengenal kepada Allah dengan sifat-sifatnya adalah supaya kita lebih dekat, lebih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memahami itu juga akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kekhususan pada sifat takrir ini berbeda dengan sifat-sifat yang lain. Kalau sifat yang lain dikenal semuanya ini adalah untuk dipraktikkan. Hanya pada takrir saja ini ya. Pada takrir saja ini adalah untuk ditinggalkan ya. Ini. Yang lainnya adalah untuk dipraktikkan ini. Kemudian pada inhiraf ini juga untuk diluruskan ya. Diruskan. Okay, ini subhanallah dari sifat-sifat huruf betapa banyak kesamaannya dengan sifat manusia ini ya, dengan sifat kita. Dan subhanallah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu ada ibrah ya. Ada ibrah dan ada pelajaran ya. Ada hikmah yang sangat besar. Ya. Dan sekali lagi ini pun juga tidak boleh berlebihan ya dalam meninggalkan apa menjaga takrirnya sampai berlebihan, ini juga tidak dibenarkan. Baik. Karena itu yang dimaksudkan dengan ikhfa'ut takrir ya, menyembunyikan sifat takrir ini bukan berarti membuang secara keseluruhan ya. Nihaiyan itu tidak ya. Dengan apa tidak bergetar secara keseluruhan tidak, karena sesuatu yang tidak mungkin ya, sesuatu yang tidak mungkin karena sifat takrir ini adalah sifat lazimah ya, sifat lazimah ini yang tidak bisa dilepas dari para huruf ra ini, hanya kemudian di sini kan ditahan, disembunyikan ya. Meskipun ada takrir sedikit ya, ini sesuatu yang pasti terjadi ya. pada ra'inya. Baik. Ini hal yang perlu diperhatikan, maka ini perlu diperhatikan dengan baik. Ra, ri, ru, ar, ya. Ra, ri, ru, ar. Nah. Dan lidahnya, ujung lidahnya nempelnya itu harus dikuat, ya. Muhakkamah. Baik. Kemudian berikutnya, sifat berikutnya adalah tafasyi. Walit tafasyi syiru. Dan sifat tafasyi ini dimiliki oleh syin. Mana tafasyi? Dari fasha, ya syiatnya adalah intisar, ya. Dayanya menyebar. Dan syin ini memiliki sifat tafasyi karena suaranya itu menyebar ke mulut, ya. Sya, ya, semuanya, ya. Ini syin. Ini hanya ada pada syin saja. Sya, shi, shu, ash. Sya, shi, shu, ash. Berbeda dengan sa, si, su, as. Tidak juga dengan so, si, su, as, ya. Antara si, si dengan si dan shi, ya. Ini, ya. Ini pada tiga huruf ini juga penting untuk kemudian kita membedakannya, ya. Pada si, si dan shi, ya. Ini sifat tafasyi pada shin. Kemudian yang terakhir pada wad, ya. Wadanistatil, ya. Walid tafasyi shinu wadanistatil, ya. Dan wad dengan istiqalah, ya. Dan dhad ini sifat istiqalah, memiliki sifat istiqalah. Dan dikatakan wad sifat istiqalah ini, ini dari sisi makhrajnya yang kemarin sudah kita bahas, bahwa makhrajnya wad ini adalah membentang pada hafatul lisan yang sampai bertemu dengan makhrajnya lam, ya. Ini pada makhrajnya lam. Ini apa, titiknya pada makhrajnya lam dari kanan dan kiri. Ya, tentunya di sini dari kuatnya huruf wad ini jahr, istiqla dan juga itbaq. Ini tentang, jadi kemudian antara istitalah, bedanya istitalah dengan mad. Istitalah ini pada makhrajnya, panjang makhrajnya. Nah, sementara mad ini panjang suaranya. Pada mad juga sama-sama panjang, tapi panjang dalam suara ini. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selesai sudah dari bab sifat, ya. Dari bab sifat. Mudah-mudahan dua hal ini benar-benar bisa kita pahami dengan baik dan kita praktekkan dengan baik. Baik dari sifat-sifat yang mutawadda, demikian pula dari sifat mustaqilah, mustaqillah. Kemudian terkait dengan masalah ini, yang sifat mustaqillah ini sebagian menambah dari sifat-sifat yang lain, dari sifat mustaqil lain. Nah, tentunya yang pertama adalah dari ini sifat isti'la. Yang terlahir dari sifat isti'la ini adalah tafkhim, tebal, ya. Dan ini sifat isti'la. Semua huruf isti'la adalah mufakhamah, di memiliki sifat yang tebal. Kemudian sebaliknya istifal, terlahir dari istifal ini adalah memiliki sifat yang muraqqaqah, dibaca tarqiq. Dibaca tarqiq ini, ya, dibaca tipis. Kecuali pada lam dan ra di beberapa tempat nanti akan dirinci. Kemudian ada juga sifat imalah, ya. Sifatul imalah. Imalah ini juga merupakan sifat yang kemarin sedikit sudah kita singgung ketika kita bicara pada mad, ya. Imalah ini ada imalah sughra dan ada imalah kubra. Imalah sughra pada riwayatnya Hafiz hanya satu saja. Ini satu-satunya imalah pada riwayatnya Hafiz. Ya. Pada bismillahi majriha itu saja. Pada lafaz majriha. Selebihnya tidak ada. Tidak juga dan tidak memiliki imalah sughra. Maka di sini perlu diperhatikan ketika membaca harakat yang ada ya. Dan khususnya ketika mad ya. Seperti kemarin kita singgung pada fathah ya. A lepas ya. Nah kemudian akan kalau kemudian tidak pas, tidak dilepas, ini akan mendatangkan kepada imalah yang sughra. Dan imalah sughra pada riwayatnya Hafiz ini tidak ada. Yang memiliki riwayat imalah sughra ini banyak pada riwayatnya Warsh ya. An-Nafi, riwayatnya Warsh dari Nafi. Dan Nafi ini ada dua jalan dari Warsh dan Qalun. Dan Qalun dan Warsh ini tidak punya imalah kubra. Tidak punya imalah kubra, tapi riwayatnya sughra banyak dari imalahnya adalah sughra. Kemudian sementara Qalun ini malah banyak, paling banyak riwayatnya imalah kubra-nya paling banyak. Di dua jalan dari jalannya Nafi dan jalannya Nafi ada dua, Qalun dan Warsh. Kemudian Asim juga punya dua jalan. Dari jalannya Hafiz ini ke bawah nih ya. Hafiz An-Nasim kemudian Ibn Ayyash. Dan dari jalannya Ibn Ayyash ini juga banyak memiliki imalah kubra. Tapi sughra tidak ada. Ya. Dan ini yang saya dapatkan sanadnya adalah dari riwayat Ibn Ayyash dan juga riwayatnya Hafiz ya. Dua riwayat ini. Ya. Ini tidak ada pada riwayat yang kedua ini dari jalannya Abah Asim. Ini juga sama seperti pada Hafiznya, tidak ada imalah sughra-nya, tapi banyak imalah kubra-nya. Nah, sementara Qalun lebih banyak. Maka ini kita lihat dua jalan gitu ya. Hafiz dengan Ibn Ayyash, kemudian Warsh dengan Qalun. Pada Warsh pada imalah sughra-nya banyak, Qalun tidak ada. Tapi pada Qalun imalah kubra-nya banyak. Tapi semuanya adalah mutawatir ya. Ini adalah mutawatir. Dan pada riwayatnya Ibn Ayyash ini juga memiliki banyak imalah ya. Juga ada beberapa pembacaan yang berbeda, banyak perbedaannya ya. Ini dah dengan riwayatnya Hafiz. Di antaranya pada riwayatnya Qalun misalkan ada yang diidghamkan kemudian dengan mad, ini juga artinya masing-masing memiliki ciri khas dan semuanya adalah riwayat-riwayat yang mutawatir bagaimana kaidah-kaidah yang disebutkan dalam jalannya Syafi'i dalam Syafi'iyah ya. Dan sekali lagi yang banyak menyebar adalah dari jalannya Syafi'iyah ini sampai kepada kita. Adapun jalannya Taibatun Nasab ini sedikit sekali ya, khususnya di negeri kita ini hampir tidak ada ya jalannya. Hanya kecuali karena kalau orang-orang yang ada dua kemungkinan ya, orang tidak tahu atau yang muqallid saja ya, hanya mengikuti apa yang didengar ya, dengan membaca yang didengar dan itu yang dikenalnya cuma hanya pada pada mad jaiz munfasil dan mad silah tawilah saja yang dibaca qasar ya. Ini dibaca mad silah tawilah dan mad jaiz munfasil yang dibaca qasar, selebihnya tidak diperhatikan. Saya yakin ini tidak diperhatikan ya. Maka ini juga perlu di kalau mau kemudian dengan, dan ini bukan jalannya Syafi'iyah. Syafi'iyah tidak ada ini ya. dari mad yang ada mad jaiz munfasil dan mad silah fawilah. Sibata qasar ini tidak ada yang dari jalannya taibatun nasab. Dan sekali lagi taibatun nasab tidak hanya pada ini ta. Hanya ini yang mungkin lebih nampak pada kita, ya. Lebih nampak pada kita ada dalam situ. Maka ini imma tidak tahu, yang kadang-kadang kurang memperhatikan panjang pendeknya mad, ya. Atau karena muqallid, karena seringnya mendengar bacaan Imam Haramain, khususnya Imam Masjidil Haram, ya. Yang Imam Masjidil Haram kebanyakan bacanya dengan dibaca qasar, ya. Atau Mekah pada umumnya. Tapi kalau Madinah lain lagi, ya. Madinah juga tidak banyak yang dibaca dengan mad, ya, dengan bahwa dengan mad. Jadi ya, maka ini tidak sembarangan. Tidak boleh mudah mencampur adukan satu dengan yang lainnya. Kembali kepada masalah imana ini, ini pada alif dan ra dan pada ba, kemudian juga pada ha, ya. Ini ada imana, ya. Pada selain hafiz. Pada hafaz hanya pada ra saja. Majri, ada ra dibaca ri, ya. Dan pada yang lainnya juga pada ma dan ha juga ini. Seperti ada qulun, ma ha dibaca baihi, ya. Kemudian dan banyak lagi. Seperti pada riwayatnya dari jalannya apa Ibn Ayyash juga sebagai contoh misalkan pada wa ma adraka adraka baca adreka al qari'atu man qari'ah wa ma adreka. Ini di sini imalah, imalah kubra. Nah, sementara pada yang sugra ini hanya pada kebanyakan pada riwayatnya Warsh, ya. Yang biasanya fathah jatuh sesudahnya kasrah. Alal kafirin, kafirin kan ka dengan infitah jelas, ya. Alal kafirin, alal ka kafika dengan abah sugra, ya. Ini juga digolongkan pada sifat mustaqillah. Alamin, ini kadang-kadang alamin, ini yang bukan haknya. Nah, kemudian kepada imalah. Makanya kemarin kita singgung pada mad pada huruf jawfiyah, baik ketika dia a, i juga jelas, i, u juga alamin, i, tidak e, ini kepada imalah sughra, ya. Baik. Ini sebagian memasukkannya pada sifat mustaqillah, ya, yang berdiri sendiri. Kemudian sifat tafkhim, sifat gunnah juga, ya, gunnah juga merupakan sifat yang mustaqillah, bahkan sifat yang dikatakan apa sifat yang paling indah ini, ya. Karena ini banyak yang suka main-main di gunnah ini. Dan nanti di babul gunnah kadarnya berapa akan kita bahas. Karena banyak yang suka main-main di gunnah ini. Dikatakan sautun rahim, ya. Rahim yang suatu apa? Suara yang apa namanya? Lembut dan indah. Dan ini pada mim dan nun, ya. Dari yang gunnah ini mim dari yang berasal dari mim dan nun, kemudian juga dengan khayshum, ya. Dengan khayshum. Ini gunnah. Kemudian juga sifat istiqlaliyah yang lainnya adalah ikhfa juga samar, ya. Baik ikhfa'un nun atau ikhfa'ul mim, ya. Menyamarkan nun ketika bertemu dengan apa nun atau tanwin di sukun, ya, bertemu dengan 15 huruf yang terakhir, ya. 15 huruf yang kedua setelah izhar, idgham dan iqlab, ya. Maka itu ikhfa, ya. Ini juga sifat yang tersendiri. Demikian pula pada ikhfa syafawi ini juga merupakan sifat yang mustaqillah, juga izhar, dan ini semuanya dalam merupakan ahkamul huruf ya, yang sifat-sifat ini terlahir dan dimunculkan atau ditimbulkan karena sifat-sifat yang asli, baik ketika dari makhrajnya atau ketika halatut tarkib, jadi ketika bertemu dengan huruf-huruf yang lain ini, berinteraksi dengan yang lain. Maka ini terkadang seperti, dan ini sifat manusia seperti itu. Ketika aslinya seperti ini, yang bergaul terkontaminasi. Ya. Maka ini banyak kesamaan, masya Allah ya. Ini ketika bergabung dengan yang lainnya, nun yang tadinya merupakan apa huruf yang makhrajnya jelas dan kemudian dengan sifat invita istifalnya, tapi kemudian bisa menjadi ada sifat tambahan gunna dan ini sifat yang yatawallad, ini yang terlahir setelah bergabung dengan yang lainnya. Ini ketika kita mengucapkan na, ni, nu masih polos. Ini. Tapi ketika bergabung dengan yang lainnya ini sudah beda lagi, ya. Sudah. Maka ini itulah sifat manusia, ya. Ini yang terkadang bisa mempengaruhi. Maka kalau mempengaruhi kepada yang baik, insyaallah akan jadi baik, ya. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini dari sifat-sifat huruf hijaiyah. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan dengan baik dan juga bisa mengambil ibrah. Dan subhanallah, betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu ada hikmah dan ada ibrah. Dan di sini betapa kita lihat sifat-sifat huruf pun juga banyak kesamaan dengan karakter dan sifat manusia. Yang untuk kita juga mengambil ibrah daripada ini. Ini wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan husnul istima'. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.